بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, di mana zakat fitrah juga merupakan suatu kewajiban di samping zakat-zakat yang lain. Bahkan ini kewajibannya lebih umum. Kalau zakat mal terkait dengan nisab yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, tapi zakat fitrah diwajibkan walaupun atas orang yang miskin, asalkan dia punya apa yang mau dibayarkan sebagai zakat fitrah. Kecuali kalau untuk bayar zakat fitrah pun tidak bisa, baru ini gugur darinya kewajiban zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, zakat fitrah telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin. Dalam sebuah hadis, beliau SAW mewajibkan zakat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadhan. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah min Ramadhan, dari bulan Ramadhan, yakni di akhir bulan Ramadhan, sa'an min tamrin, satu sa', satu ukuran sa', nanti kita akan sebutkan maknanya. Min tamrin, dari kurma, atau satu sa' dari syair gandum. Alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal tawir wal kabir minal muslimi. Kewajiban itu atas budak atau orang merdeka, laki-laki, wanita kecil maupun besar dari kalangan muslimin. Pada hari ini, seperti yang kita dengar bersama, bahwa kewajiban zakat ini menyeluruh, sampai pun yang kecil, walaupun baru lahir dan berumur satu hari atau bahkan mungkin satu jam, dan juga kepada yang sudah tua, renta, sampai bahkan kepada budak, itu pun kewajiban membayar zakat fitrah. Ya. Sehingga hukum zakatul fitr, zakat fitrah, merupakan fardu atas mereka semua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun penyebutan zakat dengan istilah zakatul fitr atau shadaqatul fitr, atau kalau kita lebih akrab dengan istilah zakat fitrah. Ya, ini yakni penyebutan-penyebutan di kalangan para ulama rahimahumullah yang ada sedikit perbedaan dalam istilah, walaupun dalam maksud adalah sama. Kalau kita dengan bahasa zakat fitrah, ulama juga sebagian menyebut dengan fitrah gitu. Ya, fitrah itu. Karena kewajiban itu ya atas tiap-tiap orang, dan faedahnya dan pahalanya membersihkan dari dosa-dosa, sehingga seorang yang membayar zakat fitrah dengan berpuasa Ramadan penuh, dia dikembalikan ya kepada kesuciannya, seolah-olah pada fitrahnya. Mungkin dari sisi itu kemudian disebut fitrah. Wallahu a'lam. Atau mungkin juga ada pertimbangan lain dari penamaan tersebut. Adapun al-fitr, ulama dalam buku-buku lebih sering menyebut al-fitr, fitri, shadaqah al-fitri, seperti Idul Fitri, atau zakat al-fitri. Nah, ini punya makna yang berbeda. Kalau fitr artinya berbuka. Dengan kita selesai puasa dan masuk ke Idul Fitri, artinya kita kembali kepada tidak puasa. Jadi zakat yang terkait dengan Idul Fitri, dengan kita masuk pada Al-Fitr tidak lagi puasa, maka disebut zakatul fitri. Nah, itu sebutan-sebutan atau nama-nama terhadap zakat ini. Ya. Namun maksudnya sama, ya. Yang ini itu yang dimaksud, walaupun berbeda penyebutan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syaukani rahimahullah menyebutkan ia sa'am min al-qutil mu'tad. Kewajiban zakatul fitri atau kewajiban fitrah ini adalah seukuran satu sa', seperti yang kita dengar dalam hadis tadi. Satu sa' ini maknanya 4 mud. 4 mud. 1 sa' sama dengan 4 mud. Mud itu ukuran dengan 2 tangan kita, ya. Kita ambil misalnya beras atau jagung atau kurma atau gandum dengan 2 tangan kita. Ini 1 mud. Asal tangan kita ini tangan yang sedang-sedang, ya, bukan ukurannya anak-anak ataupun ukurannya orang yang tangannya lebar, tidak, tapi ya ukuran yang sedang-sedang. Nah, 4 kali dengan cakupan 2 tangan kita, telapak tangan kita, ini namanya 1 sa'. Sehingga kalau begitu yang namanya zakat al-fitri atau yang namanya fitrah ini sesungguhnya ukurannya tidak apa kalau di apa namanya konversi kepada kilogram atau dipakai timbangan sekarang kilogram, sesungguhnya tidak persis sekali harus 3 kilo atau 2,5, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Tidak seperti itu. Ya. Karena kalau kita lihat hukum asalnya dengan apa tadi? Ukuran sha', yang sha' itu bukan timbangan tapi takaran. Ya. Beda kan timbangan dengan takaran? Beda. Sha' itu takaran bukan timbangan. Sehingga kalau mau dialihkan kepada timbangan, ya mungkin bisa kurang sedikit, mungkin bisa lebih sedikit. Ya, apalagi nanti ada kurma, ada gandum, ada jagung, kan beda-beda lagi dalam timbangan nanti. Ya, maka dari itu harus kita pahami hal ini supaya tidak terjadi perselisihan ya dalam apa ukuran zakat fitrah ya ketika dialihkan kepada ukuran kilogram. Kalau dengan ukuran kilogram di sini ada beberapa perbedaan pendapat dari ulama belakangan ini. Sebagian ulama seperti Lajnah Daimah dari beberapa fatwa yang keluar dari mereka disamakan dengan 3 kilogram. Ya. Kalau di negeri kita umumnya 2,5 kilogram. Kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah malah kurang dari itu. 2 kilogram berapa? Lebih sedikit, saya lupa lebihnya sedikit nih. Allah tadi enggak sempat melihat. Tapi 2/4 aja enggak nyampe. Ya. Itu ukuran yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Nah, ketika kita melihat kepada takaran aslinya yaitu 1 sha', maka kita tidak akan terheran dengan perbedaan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada ukuran secara pasti, secara persis dalam kilogram. Ya, karena dulunya tidak dengan timbangan tapi dengan takaran sha'. Ya. Sehingga kalau kita umumnya di negeri kita ini misalnya dengan 2,5 insyaallah itu sudah sah dan sudah memenuhi kewajibannya. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, minal qutil mu'tad, dari apa zakat fitrah ini diberikan, dari apa atau dalam bentuk apa. Beliau mengatakan minatul quti al mu'tad, dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi kita baca, beliau menyebut apa? Sha'an min tamrin, 1 sha' dari kurma. Atau sha'an min sya'irin, atau 1 sha' dari gandum. Pada riwayat yang lain, hadis yang lain riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitr sha'an min ta'amin. Qala Abu Sa'id wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Kami dahulu mengeluarkan zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri, yakni sebelum salat tentunya. Sha'an min ta'am, 1 sha' dari makanan. Ya, dengan istilah begitu, min ta'amin, dari makanan. Abu Sa'id radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan, wa kana ta'amuna, makanan kami dulu, sya'ir, gandum, zabib, kismis, al-aqid, susu yang dikeringkan, wattamr, dan kurma. Ya. Jadi kalau begitu, zakat fitrah ini tidak dari satu jenis bahan makanan. Intinya seperti kata Syaukain rahimahullah, ya, makanan pokok kita. Kalau kita biasa makan beras, ya beras. Atau umumnya masyarakat di situ makan beras, ya beras. Kalau misalnya di satu daerah atau di daerah pegunungan masih suka makan beras jagung, ya boleh dari jagung. Ya. Begitu pula di lain tempat, misalnya di Arab sana, masih kurma, ya kurma. Seperti yang disebutkan di sini, bahkan sebagiannya dengan susu yang dikeringkan. Ya. Jadi dari keterangan hadis ini, maka nampak jelas bahwa bahan untuk zakat fitrah itu dari makanan pokok. Bagaimana dengan bila seseorang ingin mengeluarkannya dalam bentuk uang? Difatwakan oleh para ulama bahwa itu tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Kenapa? Ya karena Nabi tidak mengajarkan dengan uang. Ya. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, semuanya dari makanan. Perintah Nabi dari makanan, praktek Nabi dan para sahabat dari makanan. Nah, uang kan praktis. Tinggal kita berikan. Juga penerima zakat bisa melakukan apa saja dengan uang itu. Nah, ini akal-akalan, ya. Syariat ini bukan dengan akal-akalan. Ada sesuatu yang pakai uang, ya pakai uang. Zakat uang, ya pakai uang, jangan pakai kurma, ya. Tapi sesuatu yang pakai kurma, ya pakai kurma, jangan pakai uang. Artinya kita jangan merubah-rubah syariat. Syariat telah menentukan apa yang boleh pakai uang dan apa yang tidak boleh pakai uang. Ya, jangan dibolak-balik. Zakat fitrah seperti yang kita lihat ternyata enggak ada dengan uang. Maka kita jangan mengeluarkannya dengan uang. Dan kalau memang diperbolehkan dengan uang, zaman dulu ada uang apa tidak? Zaman Nabi itu sudah ada atau belum uang? Ya, sudah ada. Kalau memang diperbolehkan, kenapa tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Secara perintah Nabi enggak pernah, secara praktek Nabi dan para sahabat enggak pernah. Semuanya dengan makanan. Jadi memang dengan makanan itu bukan secara kebetulan, tapi memang maksud dan tujuan syariat apa? Dengan makanan. Hikmahnya terkadang kita pahami, terkadang kita tidak pahami, ya, akal kita terbatas. Ya. Hadirin rahimakumullah, dan banyak hal yang kita ini yakni terkait dengan hikmah dalam syariat ada yang kita tidak pahami, ya, namun sekali lagi kita yakin bahwa di sana banyak hikmahnya. Allah Maha Bijaksana. Kurban misalnya yang mirip dengan ini tidak boleh kemudian kurban, saya mau kurban dengan uang, lebih mudah, lebih gampang. Orang yang menerima juga lebih mudah untuk mau dipakai apa, apa seperti itu. Nah, jadi semuanya dengan uang semua. Ya. Nah, jangan seperti itu. Islam itu punya syiar-syiar dengan kurban, dengan sembelihan ada maksud daripada penyembelihan, dengan zakat fitrah, dengan makanan juga ada maksud. Sekali lagi, dipahami atau tidak oleh kita, kita yakini bahwa di sana ada hikmah-hikmah di balik syariat ini. Tapi mungkin sebagian orang ya, kalau memang dia karena kondisi tertentu kesulitan ya, untuk membeli beras, walaupun sebetulnya gak sulit karena tiap hari dia beli, tapi misalnya qadar Allah terburu-buru dia gak bisa beli ya, sehingga yang dia pegang uang ya, kalau seperti itu dia wakilkan kepada orang ya, termasuk misalnya kepada panitia, tolong saya dibelikan beras nih ya, itu nanti sebagai zakat saya. Kenapa? Ya, karena saya nggak, sekarang terburu-buru harus pergi, nggak bisa untuk beli beras. Tolong ya dibelikan, itu nanti sebagai zakat saya, dibagikan tentunya dalam wujud beras. Nah, yang seperti ini insya Allah tidak apa-apa ya, dalam kondisi tertentu ketika memang kesulitan dia mau membayarkan dalam bentuk beras. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, an kulli fardin, zakat fitrah ini dikeluarkan dari tiap orang. Jadi kewajiban ini tiap kepala, tiap orang. Seperti hadis yang tadi kita dengar, sampai pun anak kecil yang baru saja lahir. Kapan lahirnya? Tadi masuk sholat maghrib ya, azan, lahir anak itu. Sudah kena kewajiban zakat fitrah dia. Ya, kena kewajiban zakat fitrah. Umurnya baru beberapa detik umurnya. Ya. Tetap kena kewajiban. Atau misalnya sebelum maghrib dia lahir, apalagi sebelum maghrib. Ya, tetap kena kewajiban. Sampai sebagian ulama mewajibkan atas janin. Sebagian ulama mewajibkan janin juga dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah ya. Saya hanya menyebutkan untuk menunjukkan bahwa ini sangat diwajibkan sampai pun pada anak kecil. Bahkan sebagian ulama mewajibkan atas janin. Namun kewajiban atas janin ini pendapat yang lemah, wallahu a'lam. Kenapa? Karena ya, dia belum berwujud di alam nyata di sini. Ya, alamnya masih alam lain, di perut ibunya. Dia belum disebut as-saghir karena Nabi mewajibkan kepada as-saghir wal kabir, anak kecil dan orang yang sudah besar dewasa. Sementara janin belum disebut saghir. Janin belum disebut saghir. Tapi ya istilahnya tetap janin. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, atas tiap-tiap orang di sini ada beberapa golongan yang mereka berkewajiban untuk dibayarkan zakatnya, namun mereka sendiri mungkin tidak mampu. Nah, ini seperti misalnya anak kecil dan budak. Anak kecil dan budak, ya. Budak diwajibkan atas mereka zakat fitrah. Tapi kewajiban tersebut tidak mungkin oleh budak dilaksanakan sendiri. Kenapa? Yang namanya budak enggak punya apa-apa. Dia justru dimiliki oleh orang. Maka dari itu yang berkewajiban adalah siapa? Tuannya. Sehingga tuannya yang membayarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya. Begitu pula anak kecil. Anak kecil juga umumnya belum punya apa-apa. Maka kewajibannya atas walinya atau orang tuanya. Mereka yang membayarkan zakat untuk anak-anak kecil. Tapi orang yang sudah dewasa, kita misalnya walaupun belum berkeluarga tapi kita sudah kerja, kita punya duit, ya bayar zakat sendiri, ya jangan nunggu orang tuanya. Ini kan kewajiban bapak, saya enggak. Zakat itu kewajiban atas tiap-tiap orang. Kamu diwajibkan sholat, yang sholat ya kamu. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain, puasa, puasa ya kamu. Bukan bapak kamu yang puasa. Zakat fitrah juga, orang yang sudah mampu, sudah punya duit, punya kemampuan, sudah mukallaf, balik, ya bayarlah sendiri kalau memang dia sudah mampu. Tapi kalau ada yang mau bayarkan ya boleh saja, asal pengetahuan dia. Misalnya tetap si bapak, nanti semuanya saya bayarkan, dan si anak setuju, tidak apa-apa. Ya, walaupun pada asalnya kewajiban atas masing-masingnya. Kemudian tentang waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaan zakat. Waktu pelaksanaan zakat disebutkan di sini oleh beliau, wa yakunu ikhrajuha qabla salatil Id. Dan yakunu ikhrajuha, mengeluarkan zakat itu sebelum salat Id. Sebelum salat Id. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. An tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Untuk dilakukan, diberikan sebelum keluarnya manusia ke salat-salat mereka. Yakni sebelum salat Id. Dalam riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Abu Dawud dan yang lain, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Maka barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum sholat, itu merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu adalah sodakoh dari sodakoh-sodakoh yang lain. Artinya bahwa kalau dilaksanakan pada waktunya, maka diterima sebagai zakat fitrah, sah. Tapi kalau dilakukan telah lewat waktunya, setelah sholat itu sudah lewat waktunya, maka dianggap sedekah. Artinya dia berarti tidak menunaikan zakat fitrah, dia hanya melakukan sedekah biasa. Ya, berarti dia berdosa meninggalkan kewajiban dan hanya sedekah-sedekah sebagaimana sedekah yang sunnah yang lain. Nah, kalau begitu di sini perlu perhatian bagi kita semuanya agar jangan sampai terlambat waktunya. Jangan sampai terlewat waktunya. Adapun waktu awal, ini kan waktu akhir. Waktu akhir. Sebetulnya waktu awalnya, karena ini disebut zakatul fitri, kewajibannya itu ya setelah masuk Idul Fitri, selesai Ramadan, masuk Syawal, nah ini kewajiban mengenai setiap orang yang tadi kita sebutkan dari kalangan muslimin. Tapi ada keringanan untuk mulai mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum Id. Ada keringanan, bahkan dua atau tiga hari, insyaallah masih boleh, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari itu yang saya ingat, bahwa dulu mereka mulai duduk menerima pembayaran zakat-zakat fitrah itu dua atau tiga hari sebelum Id. Namun hibati billah rahimakumullah, ini dari orang-orang yang memberikan zakat fitrah kepada penerima amil, ya, penerima yakni amil, bukan penerima dari masyarakat yang langsung menerima zakat fitrah itu. Sehingga di sini perlu kita bedakan, ya, antara kita mengeluarkan kepada orang yang berhak langsung dengan kita menyerahkan kepada amil. Untuk menyerahkan kepada amil boleh 2-3 hari sebelum Id, insyaallah sah pelaksanaan tersebut. Tapi dari amil kepada para penerima langsung, masyarakat, fuqara, masakin, itu ya nanti ketika sudah selesai Ramadan, masuk Syawal, dibagikan ketika itu. Ya. Kenapa kok begitu mepet? Ya memang kewajibannya pada dasarnya ketika itu. Dan hikmah daripada zakatul fitri, wallahu alam, di antaranya disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun riwayat ini ada kelemahan, namun secara makna insyaallah ada benarnya. Disebutkan di sana, agnuhum anit tawafi dzalikal yaum, berikan kecukupan kepada mereka sehingga mereka tidak minta-minta kesana kemari pada hari tersebut, yakni hari Id. Nah, ini seperti yang saya katakan, kalau secara riwayat ada kelemahan, tapi secara makna dibenarkan oleh sebagian ulama bahwa hikmah daripada zakatul fitr adalah untuk mencukupi fuqara dan masakin di hari Id, di mana hari itu adalah hari bersenang-senang, hari merayakan hari raya. Jangan sampai ada di antara muslimin karena kefakirannya di hari itu tetap bersedih kesana kemari nyari makan. Jangan. Hari itu hari senang. Semuanya, yang kaya dan yang miskin, ya, berkesempatan untuk bersenang-senang merayakan hari raya Idul Fitri. Makanya diberikan pada waktu yang mepet, ya, masuk Syawal dan sebelum dilaksanakannya sholat, sehingga di hari Id mereka sudah punya persediaan untuk makan di hari itu, paling tidaknya untuk makan di hari itu, syukur-syukur bisa hari-hari berikutnya juga. Ya, tapi kalau diberikan jauh-jauh hari sebelumnya, sebagiannya, ya, terkadang pembayaran zakat fitrah begitu dini, pertengahan Ramadan sudah diberikan, nanti waktu Id sudah habis. Aduh, ya gimana? Ya, Ternyata waktu Id sudah habis. Untuk apa ya? Untuk macam-macam, bayar utang dan lain-lain. Gilirannya Idul Fitri pengennya bersenang-senang, malah dia bersedih. Nah, ini enggak sesuai dengan hikmah, enggak sinkron dengan hikmah daripada zakatul fitr atau zakat fitrah. Kemudian disebutkan pula di sini tentang siapa yang tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Asy-Syaukani mengatakan, "Waman la yajidu ziyadatan 'ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitrata 'alaihi." Dan siapa yang tidak mendapatkan kelebihan dari makanan pokoknya di hari itu, ya, pada hari itu dan malam itu, fala fitrata alaih, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah atasnya. Jadi di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi ada batasan tertentu di mana orang itu tidak berkewajiban zakat fitrah. Batasannya adalah apa? Batasannya adalah kalau dia untuk hari raya, yakni tanggal 1 Syawal, ini malamnya, misalnya nanti maghrib, besok siangnya, dia enggak punya beras seukuran kewajiban zakat fitrah. Misalnya anggap ini satu orang ya, dia cuma punya beras 1 kilo. Untuk kapan ya? Untuk malam ini dan besok. Tapi dia enggak punya kewajiban zakat fitrah. Ya. Atau misalnya dia punya keluarga banyak. Ya. Dia punya 5 kilo. Tapi kalau untuk zakat fitrah, 5 kilo hanya untuk 2 orang. Dia punya anak banyak. Kalau dibayarkan semua, terus makan apa itu malam ini dan besok? Maka di sini dia tidak berkewajiban membayarkan semuanya, tapi yang cukup saja. Misalnya, oh hanya bisa untuk satu orang, dia bayarkan untuk satu orang. Selebihnya untuk makan malam ini dan esok hari. Nah, ini mereka yang sampai setingkat ini tidak berkewajiban zakat fitrah. Tapi kalau masih punya, ya, untuk itu maka dia berkewajiban. Dan sangat mungkin sekali ya, sebagian orang kalau punya anak banyak, sekarang 1 kilo sudah berapa? Ya, anggap 9.000 atau mau dibulatkan 10.000. Ya, kali dia berarti 2 orang 2 kilo berapa? 25. Anggap 1 orang 25.000, 2 orang 50.000, 3 orang 75.000. Uang dari mana? Anak punya anak 5 misalnya. Punya anak 7. Berat. Sebagian orang mungkin ada yang keberatan. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka tadi seperti kita katakan, yang bisa dizakati, zakati. Yang tidak bisa, tidak usah. Ya. Harus ada kecukupan untuk keluarganya di malam itu dan di pagi harinya dan siang harinya. Kemudian adapun penyaluran zakat fitrah, wa masrafuha masrafuz zakah, dan masraf atau tempat penyaluran zakat fitrah ini sebagaimana tempat penyaluran zakat yang lain. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwa tempat penyaluran zakat fitrah adalah khusus untuk fuqara dan masakin. Jadi di sini ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan penyaluran zakat fitrah sebagaimana zakat yang lain, yaitu 8 asnaf atau 8 sasaran zakat. Pendapat kedua mengatakan zakat fitrah khusus untuk fuqara dan masakin. Dari dua pendapat ini, yang lebih kuat wallahu alam adalah khusus untuk fuqara dan masakin. Apa alasannya kok dibedakan dengan zakat yang lain? Karena ada sebagian hadis yang terpahami semacam itu. Begitu pula secara praktek di zaman Rasulullah semacam itu. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, hadis Nabi sallallahu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lawi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-sha'im, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, min al-lawi war-rafath, dari kata-kata yang lagwi, tidak ada faedahnya, warrafas, dari kata-kata yang corok yang diucapkan oleh orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan untuk orang-orang miskin. Nah, ini semacam penegasan dari Rasulullah dalam bab hikmah disyariatkannya zakat fitrah. Ibn Abbas menyebutkan dua hal. Yang pertama, hikmahnya untuk apa? Tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafath, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa, semasa puasanya mungkin melakukan yakni perbuatan yang tidak ada faedahnya, ucapan yang tidak ada faedahnya, yang mengurangi pahala puasanya, atau bahkan lebih daripada itu, mengucapkan kata-kata rofas, kata-kata yang jorok, yang tidak sopan, ya, yang tidak baik terucap semasa dia berpuasa. Ini semua kekurangan-kekurangan dalam puasa bisa dihilangkan dengan membayar zakat fitrah. Ini pertama. Kedua, tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan untuk orang miskin. Nah, ini yang terkait dengan kita. Jadi hikmah dan tujuan daripada zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, pemberian makan untuk orang miskin. Maka atas dasar itu, beberapa ulama yang nanti kita akan sebutkan, mereka mengatakan kalau begitu tujuan dan sasaran zakat fitrah adalah khusus orang-orang miskin. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam takhsisu al-masakin bi hadhihi shadaqah. Dan adalah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam takhsis, pengkhususan al-masakin, orang-orang miskin, dengan sedekah atau zakat ini. Ya, ini praktek Nabi seperti itu, pengkhususan untuk mereka, fuqara dan masakin. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tamamul Minnah. Dan Asy-Syaukani sendiri yang di sini mengatakan ke-8 asnaf, ternyata beliau di kitab lain cenderung kepada pendapat ini, hanya kepada fuqara dan masakin, yaitu di kitab beliau As-Sailul Jarrar. Dan biasanya pendapat beliau yang di kitab itu, itu pendapat yang lebih akhir, sehingga yang nampaknya lebih kuat dari pendapat Syaukani yaitu sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim, ya, yaitu khusus kepada fuqara dan masakin. Adapun orang miskin, yakni ukuran orang miskin mungkin pernah kita sebutkan, atau fakir, ya, adalah mereka yang punya penghasilan tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Untuk fakir, orang yang punya penghasilan tapi tidak memenuhi setengah daripada kebutuhannya, fakir. Seperti ya kita contohkan, dia punya penghasilan misalnya satu bulan cuma 500 ribu, sementara kebutuhannya tiap bulan 1 juta. Nah, ini fakir. Kalau miskin, dia misalnya gajinya 900 ribu, kebutuhannya 1 juta. Nah, ini namanya miskin. Nah, kepada mereka lah diberikan zakat fitrah. Dan untuk mengetahui ya perlu dipelajari, ya. Kita di kampung misalnya tahu fulan, kita lihat kerjaannya gak menentu, atau punya kerjaan yang rutin tapi penghasilannya seperti itu, kita lihat anak-anak dia, kebutuhan dia. Nah, dari situ insyaallah akan diketahui kondisi seseorang, sehingga ketika telah tepat padanya sifat fakir atau miskin, merekalah yang diberi zakat fitrah. Adapun ukuran diberikannya zakat fitrah kepada fuqara dan masakin, ulama menyebutkan yakni semestinya mereka diberi kebutuhan yang mencukupi kebutuhan 1 tahun kalau memang ada, ya. Jangan memberi zakat fitrah kepada mereka tapi hanya sedikit-sedikit saja, seolah-olah yakni apa, hanya untuk kebutuhan saat itu, sementara setelah itu dia kembali kepada statusnya sebagai fakir dan miskin. Kalau memang zakat fitrah itu terkumpul banyak, alhamdulillah kebanyakan orang sudah tercukupi, hanya beberapa orang yang miskin, berikan kepada mereka sehingga mungkin kebutuhan bahkan setahun untuk berasnya terpenuhi. Ya, sehari butuh berapa kilo, sebulan berapa kilo, zakat fitrah banyak, ya, kalikan saja, ada kasihkan. Ya, sehingga semoga dengan itu dia tidak lagi menjadi orang miskin, mungkin tahun depan sudah jadi orang kaya dia. Ya, kebutuhan makannya tercukupi, yang lain bisa untuk modal ini dan itu, cukupan ini dan itu. Insya Allah dengan seperti itu mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau miskin keluarga banyak, udah kasih 5 kantong aja. Isinya berapa? Isinya 2,5 kilo kali 5. Habis itu berapa hari habis. Ya, kembali lagi kepada kemiskinannya, susah lagi mencari makan, kesulitan lagi. Maka dari itu ulama mengatakan ukuran diberinya adalah kecukupan 1 tahun. Kalau bisa, kalau ada, berikan kepadanya untuk mencukupi kebutuhannya dalam satu tahun. Ya. Kiranya cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini. Ada pertanyaan pertama. Bagaimanakah hukumnya apabila berzakat orang tua kepada anaknya yang telah berumah tangga sendiri dengan tidak tinggal serumah dengan orang tuanya dan dalam keadaan fakir? Ya, memang ada perselisihan pendapat ulama ya. Zakat fara' kepada asal atau asal kepada fara', yakni orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Namun wallahu alam, kalau seperti yang ditanyakan ini, sementara dia sudah berumah tangga sendiri, masing-masing sudah mengurusi apa kebutuhan sendiri-sendiri dan kondisi anaknya sesuai dengan sifat dan kategori orang fakir atau miskin, maka insyaallah diperbolehkan memberikan zakat kepadanya. Allahumma a'lam. Bagaimana apabila memberikan zakat seluruh anggota keluarga, misalnya 10 orang, kepada hanya seorang penerima zakat saja? Tidak apa-apa, bagus ya, supaya tadi tercukupi. Dan di sini yakni terkait dengan pembayaran zakat bisa dilakukan perorangan, bisa juga melalui badan pemerintah yang menyelenggarakan pembayaran zakat atau penyaluran zakat ya. Adapun kepada panitia-panitia yang itu bukan dari pemerintah, di mana kita ketahui misalnya tiap-tiap masjid bikin panitia zakat sendiri, maka di sini diperhatikan kalau kita mau bayar ke mereka untuk mereka yang menyalurkan, mereka itu kan statusnya hanya sebagai wakil ya. Secara resmi ya bukan amil dari pemerintah mereka. Mereka adalah wakil yang menjembatani antara kita dengan penerima zakat. Maka harus dilihat dari sisi amanah dan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Kalau dua-duanya terpenuhi, berikan kepada mereka, nanti mereka akan sampaikan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita lihat dia amanah, tapi dia gak tahu hukum-hukum seputar zakat, sehingga gak tahu miskin itu apa, fakir itu apa, ya akhirnya nanti bisa salah penyaluran. Atau ada orang yang tahu hukum, tahu yakni apa makna fakir, miskin dan lain-lain, tapi dia tidak amanah, ya juga jangan diberikan kepadanya. Kalau kondisinya seperti itu, bayarkan langsung kepada fuqara dan masyakin yang kita tahu ya. Jadi kalau mau mewakilkan kepada panitia-panitia tertentu, harus dilihat amanahnya dan keahliannya secara syar'i dalam bab zakat ini. apakah hukum untuk kaum muslimin yang di sekitar orang yang pada hari raya Id masih dalam keadaan meminta-minta? Karena pada hari Id malah digunakan sebagian orang untuk melakukan pekerjaan sebagai peminta-minta. Ya, ini kalau memang dia profesinya minta-minta, sebetulnya dia orang yang cukup, sebetulnya enggak halal mereka minta-minta. Dan kita sama-sama tahu terkadang para pengemis itu ternyata kaya-kaya, ya kan? Di sini kelihatannya tumpang-camping bajunya, kalau sudah ke rumahnya, rumahnya gedung bertingkat. Ya. Sebagiannya seperti itu. Makanya ya, apalagi ada seruan dari pemerintah misalnya enggak boleh memberi mereka yang di jalan-jalan. Ya, karena memang kondisinya seperti itu. Ternyata yang memberi lebih miskin daripada yang diberi. Ya, dan mereka akhirnya nggak mandiri, hanya menengadahkan tangannya menunggu pemberian orang. Makanya di sini kalau ada orang yang memang betul-betul tidak mampu, kita beri itu pada tempatnya, bagus. Tapi kalau orang sebetulnya mampu kita beri, ya insya Allah tetap dapat pahala ya. Cuma di sini akhirnya berakibat tidak baik, karena bagi dia pun tidak halal. Bagi dia tidak halal. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak tahu, tidak apa-apa. Tapi bagi dia tidak halal. Orang yang kaya, orang yang mampu, tidak halal baginya uang yang hasil minta-minta. Wallahualam. Intinya dari pertanyaan tadi, kalau kira-kira seperti itu jangan diberi. Wallahu a'lam. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah di desa lain karena di tempat saya mengharuskan zakat fitrah dengan uang? Ya boleh, di desa lain boleh. Atau kita berikan langsung juga boleh. Ada yang menyatakan bahwa puasa kita tidak diterima jika tidak mengeluarkan zakat fitrah. Apakah ini benar? Tidak benar. Tapi yang benar seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa zakat fitrah itu menghilangkan dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa kita, membersihkan puasa kita. Bukan artinya kalau kita tidak membayar zakat fitrah puasanya kita batal. Ya, puasa tetap sah. Bagaimana jika susah mencari orang miskin di sekitar lingkungan kita, padahal waktu pembagian zakat fitrah sangat mepet? Ya, kita sebelum memberikan, mencarinya ya sebelum waktu tersebut. Mungkin kita tanya tetangga, tanya teman, ya kita cari informasi orang miskinnya, jangan ketika malam Id. Malam Id sudah kita sibuk dengan hal-hal lain, persiapan Id dan lain-lain. Oleh karenanya untuk mencari informasi orang miskin ya sebelum itu. Nanti ketika kita tahu, tinggal kita bayar ke sana. Ya, insya Allah kalau seperti ini akan terlaksana dengan baik. Bolehkah memberikan zakat kepada orang yang sudah berzakat dengan alasan dia termasuk miskin? Boleh. Seperti yang tadi kita sebutkan, contoh ya, misalnya dia harus membayar zakat dengan kondisi yang sangat mepet, dia bayar zakat. Tapi kondisinya sangat mepet ya. Ya. Besok untuk makan ada, tapi sangat menipis. Nah, dia berhak menerima zakat walaupun dia juga berkewajiban membayar zakat. Wallahu a'lam. Bagaimana jika salah dalam memberikan zakat, awalnya dianggap kurang mampu, tapi setelah ditelusuri ternyata dia masih tergolong mampu, sahkah zakatnya? Kalau sudah terlanjur, sah insyaallah. Allah ma'ala. Mohon nasihatnya untuk kami agar menjadi salafi yang kokoh, bukan yang lembek di zaman seperti ini, khususnya bagi kami yang duduk di bangku kuliah. Ya, untuk keistiqomahan di atas jalan yang benar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafi, dia tentu harus mempelajari agama ini pertama secara utuh, ya. Pelajari agama secara utuh, bab akidahnya, bab ibadahnya, bab akhlaknya, dia pelajari secara utuh. Kemudian juga dia berusaha mengamalkannya juga secara utuh. Kemudian dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga harus banyak mencari teman yang baik, yang istiqamah, yang kokoh. Teman pergaulan yang baik, yang istiqamah, yang kokoh. Ini sangat penting, karena banyak sekali orang yang tidak istiqamah karena teman, karena pergaulan. Dia pun hanya harus rajin taklim, duduk di majelis-majelis ilmu. Ya, dengan itu dia kalau salah bisa dibenarkan melalui taklim tersebut, kalau lupa bisa diingatkan melalui taklim tersebut. Ya, dan ini menumbuhkan semangat jika kita berjumpa dengan teman-teman kita dan mendapatkan siraman rohani. Ini menjadi ibaratnya memperbarui iman kita. Tapi kalau jauh dari taklim, ya sudah, sedikit-sedikit luntur iman kita. Nabi pernah mengatakan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Iman itu ibarat baju, ya. Kadang apa, ya, kalau tidak diperbarui akhirnya usang, gampang robek. Tapi kalau itu harus diperbaiki, akan semakin kokoh. Ya. Kemudian juga terus berusaha mengikuti bimbingan para ulama, ulama-ulama besar dalam berbagai kejadian-kejadian yang terkadang membuat orang bingung. Ya, baik di dalam maupun luar negeri. Kalau kita senantiasa mengambil nasihat ulama-ulama besar, maka insya Allah kita akan selamat. Kalau tidak, ya sangat dikhawatirkan akan jatuh dalam penyimpangan. Nah, ini beberapa hal yang mesti dilakukan supaya kita istiqomah. Karena kita memang hidup di zaman yang banyak godaan, banyak ujian. Ya, ini orang yang hidup di akhir zaman yang seperti itu. Banyak ujian, banyak godaan, ya. Sehingga jangan orang ada lagi ini, ada lagi itu, ada lagi ini, ada lagi itu. Memang kita hidup di zaman yang seperti itu. Mau apa lagi? Jalan satu-satunya bagaimana kita istiqamah. Kalau mau menghindari problem, enggak bisa. Pasti ada problem, baik dalam dakwah maupun dalam kehidupan, yakni duniawi kita. Memang kita hidup di zaman yang seperti itu. Makanya Nabi katakan apa? Perubahan yang begitu cepat. Badiru bil amal, segera beramal. Hati-hati daripada fitnah-fitnah. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Ujian-ujian yang ibaratnya seperti malam yang kelam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsika kafiran. Pagi hari seorang mukmin, sore hari jadi kafir. Sore hari seorang mukmin, pagi hari jadi kafir. Nah ini, ini luar biasa dahsyat, ya. Yang Nabi katakan ini terkait dengan ujian-ujian yang sangat mengerikan. Perubahan orang begitu cepat dari pagi ke sore, dari sore ke pagi, berubah. Dan perubahannya drastis. Bukan dari ahlu sunnah kepada ahli bid'ah. Ya, salafi jadi hizbi, bukan. Tapi mukmin jadi kafir. Perubahan yang sangat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini kenyataan. Maka dari itu memang, ya, yang namanya problem dalam dakwah ataupun dalam kehidupan kita di dunia ini selalu ada. Kita memang hidup di zaman yang seperti itu. Maka sudah ikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Pegang sunnah kuat-kuat, jauhi bid'ah-bid'ah. Pegang wasiat para ulama, kibar para ulama, jauhi yang menyimpang dengan darinya, begitu. Dengan itu kita akan kokoh insyaallah taala. Pertanyaan berikutnya, kewajiban khitan itu hanya untuk laki-laki atau juga perempuan? Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal kewajiban bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki jelas wajib. Bagi perempuan terjadi perbedaan pendapat. Namun wallahu alam, yang lebih kuat juga wajib. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena tidak ada pengecualian di sini bahwa perempuan tidak diwajibkan. Sama saja, perempuan juga dapat kewajiban. Secara umum begitu. Saya punya adik perempuan umur 10 tahun, tapi di daerah saya tidak biasa menghitan perempuan. Bagaimana menjelaskannya kepada keluarga? Ya, jelaskan seperti yang tersebut dalam penjelasan ulama bahwa khitan ini merupakan kewajiban. Adapun masalah prakteknya nanti ya bisa di daerah lain yang memang sudah mengerti bagaimana cara mengkhitan wanita. Ya, jangan keliru. Ya, karena sebagian orang enggak ngerti bagaimana mengkhitan wanita. Sehingga keliru dan ini bisa fatal. Makanya sempat ada yakni apa? semacam undang-undang yang melarang khitan wanita. Kenapa? Karena dalam pandangan undang-undang tersebut khitan yang mereka pahami itu khitan yang salah. Sehingga mereka melarang. Tapi kalau yang dipahami benar khitan perempuan seperti apa, maka itu insyaallah tidak akan dilarang. Karena itu berfaedah. Bahkan sebagian orang barat pun ya melakukannya. Kenapa? Karena mereka memahami secara penelitian itu sangat berfaedah. Ya, Allah maha. Danlah kita bicarakan atau kita pernah jelaskan di majalah, majalah syariah tentang bagaimana khitan wanita. Belum lama ini ada pesawat jatuh ke laut dan ada beberapa korbannya adalah muslim dan jasadnya sampai sekarang belum ketemu. Apakah disyariatkan untuk sholat gaib? Ya. Wallahu a'lam, kejadian seperti ini. Ya, sholat gaib itu disyariatkan bagi orang yang belum disolati. Dan kita enggak tahu yang seperti ini, yakni kejadian orang hilang berarti ini. Kejadian orang hilang. Allah malam perlu ditanyakan kepada ulama, saya belum tahu jawabannya. Bolehkah memberikan zakat mal atau zakat fitrah kepada orang tua kandung sendiri? Tadi seperti kita sebutkan ada perbedaan pendapat ulama. Sekarang yang penting dilihat orang tua itu sesuai kriteria orang miskin apa tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau sesuai kriteria orang miskin boleh, tapi tidak menggugurkan kewajiban nafkah pada mereka, karena anak pun berkewajiban menafkahi orang tua. Ketika kita sebagai anak dan mampu secara ekonomi, orang tua kita ternyata miskin, kita sebagai anak berkewajiban memberi nafkah. Nah, ketika misalnya mereka mau diberi zakat, jangan sampai zakat itu menggugurkan nafkah. Zakat lain, nafkah lain. Begitu. Ini sebagian ulama yang membolehkan. Sebagian yang lain mengatakan tidak boleh memberikan zakat pada orang tua, karena apa? Karena berkewajiban memberikan nafkah tadi. Berikan nafkah, bukan zakat tapi nafkah. Wallahu a'lam. Memang secara nas tidak ada dalil yang melarang, itu hanya pendapat para ulama yang berijtihad dalam bab ini. Namun tadi, seandainya pun diberikan kepada orang tua, maka jangan sampai menggugurkan kewajiban nafkahnya. Saya belum lama belajar atau mengaji salaf, ilmu atau kitab yang perlu saya pelajari, apa yang perlu saya hafalkan sementara saya belum hafal kitab Allah. Nah, bagi ya kita semua sesungguhnya, kalau ingin mempelajari secara berurutan, ya ya pertama tentu kita perhatian dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Syukur-syukur bisa semua, kalau gak bisa semua ya itu, surat-surat pendek hafalkan. Begitu pula kalau bisa beberapa hadis, hadis arba'in dihafalkan, ya syukur. Kalau tidak, beberapa hadis yang pendek dihafalkan. Kemudian belajar juga bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bagian dari agama kita, yang dengan itu akan membantu kita memahami Quran dan hadis. Selebihnya ya, dan hal yang sangat penting, kalaupun kita belum bisa bahasa Arab atau belum bisa menghafal Quran hadis, kita mempelajari akidah, keyakinan yang benar. Dari mulai keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan tentang hari akhir secara terperinci. Ya. Pelajari itu. Dan juga akidah-akidah yang lain seperti yang tercatat dalam buku-buku akidah para ulama. Kemudian pelajari pula tentang ibadah, terutama sholatnya, puasanya, begitu pula zakat. Ya, pelajari bagaimana tuntunan Nabi yang benar dalam ibadah-ibadah tersebut, kemudian dilakukan. Nah, ini yang dimulai dari yang wajib-wajib, kemudian selebihnya bisa disesuaikan. Apa hukumnya memakai kaos bergambar makhluk bernyawa yang kemudian ditutup dengan jaket? Ya, tetap tidak boleh ya. Mestinya gambarnya dihapus atau ditutup dengan kain, dijahit, atau gambarnya dihilangkan. Apa sholat isyrok hanya dilakukan di masjid jami' atau boleh di musholla? Apa syarat sebuah masjid disebut masjid jami'? Sholat isyrok, yakni seorang yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dikir-dikir sampai datang waktu terbitnya matahari dan matahari mulai tinggi, lalu dia sholat dua rakaat. Ini sholat isyrok. Dan itu sesungguhnya sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Sesungguhnya itu sholat duha yang dilakukan di awal waktu. pahala bagi orang yang melakukannya dapat pahala seperti haji dan umroh sempurna. Dan ini berlaku baik di masjid jami atau musola, sama saja, semuanya masjid. Masjid jami kalau dalam istilah syar'i itu masjid yang dipakai Jumatan. Kalau istilah kita di sini tradisi Indonesia, masjid jami yaitu yang di alun-alun itu, ya, itu masjid jami. Ya, itu sebetulnya jami-nya jami itu. Nah, ini lebih daripada masjid jami kalau itu, karena itu masjid besar. Masjid jami dalam pengertian syariat itu masjid yang dipakai Jumatan, walaupun di kampung-kampung kecil-kecil ukuran 10x10, 8x10, ya, dipakai Jumatan dan sholat berjamaah, itu namanya masjid jami dalam istilah syariat. Dalam istilah kita musola, apa bisa dikatakan masjid, kalau yang nggak dipakai Jumatan dikatakan musola, yaitu istilah tadi, mungkin istilah tradisi Indonesia. Tapi dalam bahasa syar'i, masjid yang dipakai sholat berjamaah itu masjid. Kalau dipakai sholat Jumat, masjid jami'. Begitu. Istilah musalla justru dalam syariat yaitu ya tanah lapang yang dipakai sholat id, itu musalla. Ya. Kembali kepada pertanyaan, jadi sholat isyraq dilakukan di masjid, baik masjid jami atau bukan masjid jami atau musalla setelah kita, dilakukan di situ. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, dan wanita pun berkesempatan untuk di rumahnya. Bagi wanita berkesempatan mendapat pahala ini untuk melakukannya di rumahnya. Seandainya dia tidak sholat di masjid, dan memang wanita lebih utama di rumah, dia pun berkesempatan untuk mendapat pahala ini. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Saya masih ragu apakah wajib bagi jamaah untuk membaca Al-Fatihah dalam surat Jahriyah, sedangkan imam sudah membacanya. Pendapat yang rajih, yang lebih kuat, bahwa makmum di sholat Jahriyah Maghrib, Isya, Jumat tidak membaca Al-Fatihah ketika makmumnya tidak ketika imamnya keras bacanya. Itu pendapat yang rajih, dan itu yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan ulama yang lain tentunya, ya, itu yang kuat. Tapi ketika tidak baca dengan keras, maka ketika itulah makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Cukup. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.